إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار قوم مسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmat kemudahan untuk beribadah kepada-Nya, nikmat untuk beramal saleh. Oleh karena itulah seorang hamba dianjurkan, diperintahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepadanya untuk selalu beribadah kepadanya sampai ajal menjemputnya, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat kepadanya untuk selalu menjalankan ketaatan kepadanya dan untuk senantiasa beramal saleh di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu memberikan pesan kepada kita semua agar hendaknya bersemangat di dalam perkara-perkara yang bermanfaat bagi diri kita dalam urusan dunia kita, lebih-lebih dalam perkara akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ihrus ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz, bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu, baik dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhiratmu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah engkau kepada Allah Azza wa Jal. Wa la ta'jaz, dan jangan engkau merasa lemah. Jangan sekali-kali engkau merasa lemah dari apa yang ada pada dirimu. Jangan engkau malas untuk melaksanakan berbagai ibadah demi ibadah yang Allah perintahkan kepadamu. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah di dalam beramal saleh, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itulah seorang penyair Arab pernah berkata, ijhad wala tafsal fa nadamatu al-uqda liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan engkau malas, jangan engkau bermalas-malasan, karena penyesalan akan datang yang dirasakan oleh orang-orang yang bermalas-malasan. Maka sifat malas adalah sifat yang tercela di dalam Islam. Sifat malas adalah sifat yang buruk. Sifat malas adalah sifat dari sifat-sifat orang-orang munafik yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat malas ini. Sifat yang buruk ini di dalam dua ayatnya, seperti dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik. Allah menyatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menipu mereka. Dan apabila mereka hendak mengerjakan salat, hendak menegakkan salat, mereka pun mengerjakan salat dalam keadaan malas, dalam keadaan bermalas-malasan, dan mereka menginginkan, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Demikianlah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Di dalam ayat yang lainnya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Mereka orang-orang munafik tidak mendatangi salat melainkan mereka mendatanginya dalam keadaan bermalas-malasan, dan tidaklah mereka menginfakkan harta-harta mereka melainkan mereka menginfakkannya dalam keadaan enggan, dalam keadaan tidak suka, karena merasa rugi dari harta yang dikeluarkannya ketika mereka menginfakkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-152, beliau mengatakan hadhihi sifatul munafiqin, sifat malas adalah merupakan sifatnya orang-orang munafik, yang mana beliau menyebutkan bahwasanya fi asyrafi al-a'mal wa afdaliha wa khairiha wa hiya as-salah. Naam, pada amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang memiliki keutamaan, amalan-amalan yang baik, yang terbaik yaitu salat, apabila mereka mengerjakannya, mereka mengerjakan salat tersebut dalam keadaan bermalas-malasan. Apa yang menyebabkan mereka melakukan hal itu? Kenapa mereka, orang-orang munafik, mengerjakan salat dalam keadaan bermalas-malasan? Li'annahum la niyata lahum fiha, karena mereka tidak memiliki niat dalam salat tersebut. Mereka tidak memiliki keimanan kepada Allah, mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah, dan mereka pun tidak memahami makna di balik perintah salat tersebut. Oleh karena itulah mereka mengerjakannya dengan penuh rasa malas. Maka tidak salahlah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung, meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat malas, bermalas-malasan di dalam beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan dan dari sifat malas. Karena sifat malas adalah merupakan sifat yang sangat tercela, sifat yang tidak mendatangkan keberuntungan di dunia wal akhirah, justru sifat yang akan mendatangkan kebinasaan bagi pemiliknya di dunia wal akhirah. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah dan Rasulnya tidak menyukai sifat yang tercela ini, namun ternyata demikianlah adanya pemicu, adanya sebab yang mendorong seseorang menjadi malas untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang mendorong seseorang bermalas-malasan di dalam beribadah kepada Allah, di dalam beramal saleh, yaitu diantaranya 6. Yang pertama, karena menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepadanya, atau bisa juga disebutkan yang pertama adalah an-nifaq, karena adanya sifat kemunafikan yang ada pada dirinya. Adanya sifat kemunafikan yang ada pada diri seseorang, inilah yang menyebabkan dirinya menjadi malas. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari dua ayat tersebut, Allah menyebutkan tentang ciri orang-orang munafik. Model mereka, gaya mereka adalah mereka bermalas-malasan di dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mengerjakan ibadah di tengah-tengah manusia. Mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Mereka hanya ingin dipandang oleh manusia, menginginkan pujian sanjungan manusia. Mereka mengingat Allah sangatlah sedikit. Maka tidak heran mereka bermalas-malasan di dalam beribadah, terlebih dalam ibadah salat yang juga telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul menyebutkan afdalus shalah 'ala al-munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Waktu salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah waktu salat isya dan waktu salat subuh. Demikian yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana ciri orang-orang munafik. Maka ini diantara sebab yang menjadikan seorang bermalas-malasan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, yaitu karena adanya kemunafikan yang ada pada dirinya. Wal'iyadu billah. Fanas'allahu salamata wal afiyah. Kemudian yang kedua, yaitu menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kesempatan, waktu luang dibuang percuma dan tidak menggunakannya dengan perkara yang baik, baik dalam urusan dunianya maupun lebih-lebih dalam perkara akhiratnya. Rasulullah SAW telah memperingatkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal farah. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu darinya, yaitu nikmat as-sihha, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, nikmat kesempatan. Kebanyakan manusia di dalam menggunakan kedua nikmat ini dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka membuang kedua nikmat tersebut di dalam perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, di dalam perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Fala hawla wala quwwata illa billah. Naam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat, pesan kepada kita agar hendaknya kita memanfaatkan kesempatan, waktu luang dalam kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya sebelum datang kesibukan. 6. Wa'tadin khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Di antara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu faragaka qabla syughlik. Manfaatkan waktu luangmu dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu sibukmu. Seorang hendaknya memanfaatkan waktu, kesempatan yang Allah berikan kepadanya dalam kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, terlebih waktu luang tersebut. Karena ketika seorang mengisi waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dengan ketaatan kepada Allah, dengan amal saleh, maka tentunya dia akan dijauhkan dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang jelek, dari maksiat dan yang lainnya. Karena dia menggunakan waktu tersebut dengan baik. Dan sebaliknya, seorang yang tidak mengisi waktu luangnya dengan baik, justru menyia-nyiakannya, maka dia lebih dekat kepada hal-hal yang negatif, kepada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan seseorang. Ketika dia mengisi waktunya dengan hal-hal yang baik, maka dia akan jauh dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang buruk. Namun ketika dia tidak menggunakannya, tidak memanfaatkan dengan baik waktu tersebut, maka dikhawatirkan dia akan melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tercela, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab yang lain yang menyebabkan seorang bermalas-malasan, di antaranya adalah karena berteman dengan teman yang malas. Musahabatu ahli al-kasal, berteman dengan teman yang malas menjadikan seorang terpengaruh dengan sifat malas yang ada pada temannya. Fala haula wala quwwata illa billah. Seorang yang berteman dengan teman yang malas, terlebih seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, hendaknya mencari teman-teman yang rajin, teman-teman yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, di dalam menuntut ilmu, agar dia bisa meraih apa yang diinginkannya. Namun ketika dia salah memilih teman, justru dia berteman dengan teman-teman yang malas, maka dikhawatirkan dia pun akan terpengaruh dengan sifat malas yang ada pada temannya. Hadis yang ma'ruf, Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalili, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bisa dinilai dari agama temannya, seseorang bisa diukur bagaimana baiknya agamanya, bagusnya agamanya atau tidaknya, itu dari temannya. Oleh karena itu Rasul memberikan pesan kepada kita semua, hendaknya falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Jangan engkau berteman dengan orang-orang yang malas, jangan engkau berteman dengan orang-orang yang patah semangat, merasa lemah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bersabarlah, bertemanlah dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana pesan, perintah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, Allah menyatakan, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilghadati wal'ashihi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الرسول الله سبحانه وتعالى di dalam ayat yang mulia ini memerintahkan kepada, terkhusus kepada nabinya dan kepada kita semua, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghayati wal ashi, sabarkan dirimu untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah, senantiasa bersemangat di dalam menambah pundi-pundi amalnya, senantiasa bersemangat untuk melakukan amal soleh. 6. Amal soleh yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah dan senantiasa mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah engkau bersama mereka di waktu pagi dan di waktu petang. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah yuriduna wajha, hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Jangan engkau palingkan kedua matamu. 6. Kepada perhiasan kehidupan dunia. 6. Ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, agar hendaknya kita bersabar bersama dengan orang-orang yang sangat bersemangat di dalam ibadah kepada Allah. Allah memperingatkan dalam lanjutan ayatnya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah, dan jangan engkau mengikuti 6 orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, kata Allah, dan dia lebih condong mengikuti hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsu, rasa malas yang ada pada dirinya. 6 dia memelihara rasa itu, sifat itu pada dirinya, wal iyad billah. Nasallahu salam wal afiyah. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala mendorong kita, memberi motivasi kepada kita agar hendaknya bersemangat untuk beribadah kepada Allah, berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang rajin, berteman dengan orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan menjauhi teman-teman yang buruk, teman-teman yang malas, teman-teman yang melalaikan kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un. Naam, wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن والى ما بعد. قال مسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله. Para ulama kita memberikan jalan keluar, solusi ketika seorang dihimpit rasa malas, ketika seorang ada pada dirinya rasa malas, bercokol pada dirinya rasa malas, yaitu diantaranya hendaknya dia mewujudkan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mewujudkan keimanan yang sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mewujudkan keimanan yang sesungguhnya kepada Allah, yang mana keimanan yang sesungguhnya akan melahirkan amal saleh, amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keimanan yang sesungguhnya, keimanan yang benar kepada Allah, yaitu keimanan yang akan melahirkan amal soleh. Seorang bersemangat untuk menambah amal soleh dalam kehidupan dunia ini, mewaspadai jangan sampai dengan sifat malas yang ada pada dirinya, yang menyebabkan dirinya akan terjatuh di dalam berbagai fitnah, akan terperosok masuk ke dalam jurang fitnah. La haula wala quwata illa billah. Nasallahu salam wal afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pesan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal, fitanan kaqita illal mudhlim, karena akan datang fitnah-fitnah yang akan yang mana fitnah itu tersebut, fitnah-fitnah itu datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Nah, wal'iyadu billah, sifat malas yang ada pada seorang, ketika seorang memeliharanya, maka diantara solusinya adalah dengan mewujudkan keimanannya kepada Allah dengan keimanan yang benar, yang akan melahirkan amal soleh. Tidakkah kita membaca firman Allah dalam banyak ayatnya yang selalu menggandengkan antara keimanan dengan amal soleh? Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat, innalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan, yang menggandengkan antara keimanan dengan amal soleh. Antara keimanan dengan amal soleh. Yang dengan amalan inilah seorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirah. Kemudian diantara cara atau hal yang harus ditempuh oleh seseorang ketika ingin menjauhi sifat malas adalah dengan mewaspadai pergaulannya, mewaspadai teman-teman yang buruk, karena kebanyakan seseorang memiliki sifat malas akibat pergaulan yang ada pada dirinya. Dan telah kita sebutkan hadis Rasulullah SAW, bagaimana seseorang bisa dinilai dari temannya. Dan semakna pula yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menyatakan, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil maqarin yabtadi. Tidak perlu engkau tanya tentang seseorang baik atau tidaknya agamanya, baik atau tidaknya, rajin atau tidaknya. Nah, rajin atau malasnya. Orang yang bersungguh-sungguh atau tidaknya. Wasal an qarinihi. Cukup tanyakan tentang temannya. Siapa temannya? Apakah dia berteman dengan teman yang rajin? Ataukah sebaliknya? Fakullu qarinin bil maqarini yaqtadi. Karena setiap orang akan mengikuti temannya. Begitu besar pengaruh teman dalam kehidupan ini. Begitu besar pengaruh teman dalam kehidupan seseorang. Maka berhati-hatilah. Nah, waspadalah dari teman yang buruk. Teman yang malas. Yang selalu mengajak kepada kejelekan. Yang kurang bersemangat di dalam beribadah. Memelihara sifat malasnya. Jauhilah mereka. Carilah teman-teman yang rajin. Yang bersemangat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan kepada kita. Nah, di atas agamanya sampai kita berjumpa Allah, dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik. Nah, memilihkan kita teman-teman yang soleh dan menjauhkan kita dari teman-teman yang buruk. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.